ada Musailamah al-Kadzdzab. Ada nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, termasuk suku yang sangat besar. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, suku ini murtad. Padahal sebelumnya suku ini sudah masuk Islam. Ada yang menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat untuk mendakwai Bani Hanifiyah. Dan mereka mau menerima beliau dan masuk Islam. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ada seorang yang dia memberikan syubhat, memberikan pemikiran yang menyimpang, namanya Naharur Rajjal bil Unfuah. Naharur Rajjal bin Unfuah. Naharur Rajjal ini mengatakan inna Muhammad wa Musailamah, inna Muhammadan wa Musailamah ishtaraka fin nubuwah. Sesungguhnya Muhammad dan Musailamah kongsi dalam kenabian. Maka nabi itu satu kesatuan, satu perusahaan. Setengahnya milik Muhammad, setengahnya milik Musailamah. Ketika Muhammad sudah mati, maka selanjutnya yang punya adalah Musailamah. Berdasarkan informasi ini, lalu masyarakat dari suku Hanifiyah percaya dan mereka mengangkat Musailamah sebagai nabi, melanjutkan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka murtad. Kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pemimpin sukunya sebelum Nabi SAW meninggal, dia masuk Islam, bernama Thumamah bin Athal. Datanglah Thumamah kepada Rasulullah SAW, minta diajari tentang Islam. Kemudian beliau ajarkan. Lalu selama minta waktu untuk berpikir, dikasih waktu, silakan berpikir. Datang lagi, diajari, minta waktu untuk berpikir, silakan berpikir. Sampai akhirnya Thumamah yakin kalau Islam ini benar. Akhirnya Thumamah masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Thumamah untuk cukur rambut dan mandi besar. Falamma aslama amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaghtasila. Ketika Thumamah masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Thumamah untuk mandi. Hadis riwayat Abdul Razzaq dan riwayat yang lain ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang alasan kenapa Thumamah diperintahkan untuk mandi ketika masuk Islam. Alasan yang pertama adalah karena orang kafir itu junub. Orang kafir itu junub dan mereka tidak mandi junub. Sehingga ketika orang kafir itu masuk Islam, maka mereka diperintahkan untuk mandi dalam rangka menutupi semua junub yang pernah dilakukan. Misalnya ada orang kafir sudah menikah di usia 50 tahun masuk Islam. Dan bisa jadi ketika dia kafir enggak pernah kenal yang namanya mandi junub. Jangankan kafir, yang muslim saja dia enggak kenal. Lalu dia masuk Islam. Maka menurut pendapat yang pertama, dia diharuskan untuk mandi. Dan tidak perlu bertanya, Bapak sudah junub berapa kali? Enggak pernah dihitung. Karena itu di posisi ini, dia diperintahkan untuk mandi sebagai penutup dari semua junubnya. Dan ini adalah pendapat Hanafiyah. Pendapat madhab Hanafiyah. Namun pendapat ini dinilai lemah oleh jumhur ulama. Karena Hanafiyah itu membuat rincian. Jika orang kafir ini sebelum masuk Islam sudah mandi junub, ketika mengalami junub ya, misalnya dia ngerti kalau namanya habis berhubungan itu mandi, dia ngerti juga kalau orang itu dalam kondisi junub harus mandi, lalu dia masuk Islam, maka kata Hanafiyah, menurut pendapat Hanafiyah gak perlu mandi junub karena dulu waktu dia kafir mandi junub. Yang kedua, jika dulu waktu masih kafir dia enggak pernah mandi junub atau sering enggak mandi junub, maka begitu masuk Islam dia harus mandi junub. Ini rincian yang diberikan oleh pendapat siapa? Madzhab Hanafiyah. Namun pendapat ini dinilai lemah oleh para ulama, oleh jumhur ulama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang yang masuk Islam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, al-islamu yajubbu ma kana qabla. Islam itu menutupi semua kesalahan di masa sebelum Islam. Sehingga orang muslim ini atau orang kafir ini ketika masuk Islam, maka semua kesalahan di masa silam enggak dihitung. Maka misalnya orang kafir ini pernah berzina, dia selingkuh, minum khamr, kemudian apa lagi? Judi. Bahkan pernah membunuh muslim. Kemudian dia masuk Islam. Maka semua di masa silam tidak dihitung. Dia kaya dari hasil riba, jualan anjing, jualan khamr, atau kaya dari hasil yang haram yang lainnya. Ketika dia masih kafir, lalu dia masuk Islam, maka semua hasil yang dia dapatkan di masa silam tidak diwajibkan untuk dia keluarkan. Li'annal islama yajubbu ma kana qabla. Karena Islam itu menutupi semua kesalahan di masa silam. Sebaliknya, Islam mengabadikan amal soleh yang dikerjakan oleh orang kafir sebelum Islam. Begitu dia masuk Islam, maka amal-amal soleh dia di masa silam berubah semuanya jadi pahala. Padahal andaikan itu dibawa sampai dia mati dalam kondisi kafir, maka amal soleh itu ada nilainya gak, Pak? Sama sekali gak ada. Tapi kalau dia masuk Islam, maka amal soleh dia di masa silam akan berubah jadi pahala. Ada seorang sahabat, Amr bin As. Amr ini terkenal dermawan, banyak menyumbang, banyak memberikan santunan. Ketika beliau mau masuk Islam, tanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan nasib amal saya di masa silam? Saya melakukan amal-amal sosial. Orang kafir dengan muslim bisa melakukan amal sosial. Yang namanya nyumbang orang kafir bisa enggak, Pak?" "Sangat bisa." "Orang kafir bisa enggak nyumbang bangun masjid?" "Mungkin saja. Dia lakukan itu, dia bisa. Bahkan kadang ikut kurban." Tapi itu sama sekali tidak ada nilainya karena dia kafir. Jika dia masuk Islam, maka semuanya akan jadi pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aslamta ma'ama aslafta minal khair." Kamu masuk Islam bersama kebaikan yang kamu lakukan di masa silam. Kurang apa lagi, Pak? Ini motivasi yang luar biasa. Agar para hamba itu semangat untuk kemudian berusaha menjadi orang baik. Sehingga ketika dia masuk Islam, amalmu di masa silam tidak disia-siakan oleh Allah, diganti oleh Allah Ta'ala sebagai pahala. Dijadikan oleh Allah sebagai pahala. Padahal itu kalau dibawa sampai dia mati dalam kondisi kafir, sama sekali tidak memberikan manfaat baginya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan motivasi yang banyak. Tilullahu sayyiatihim wa man taba wa amila salihan. Wa man taba wa amana wa amila salihan, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Siapa yang bertaubat, dia beriman dan berusaha mengamalkan soleh, maka Allah akan gantikan kemaksiatan yang pernah dia lakukan di masa lalunya. Dia harus mandi untuk menutup junubnya. Ini pendapat yang lemah. Karena junubnya orang kafir itu enggak dihitung ketika dia masuk Islam. Lalu sebab yang kedua, pendapat yang kedua, kenapa Sumamah bin Asal diperintahkan untuk mandi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena penampilannya kurang bagus. Dia bukan model orang yang resian, bukan model orang yang penampilannya bagus. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang penampilannya kurang bagus agar dia mandi, agar dia potong rambut. Dan insya Allah pendapat kedua ini yang lebih mendekati. Karena itu jumhur ulama mengatakan bahwa ketika ada orang kafir yang masuk Islam, apa hukum mandi setelah itu? Jawabannya anjuran dan tidak wajib. Dan insya Allah pendapat yang kedua inilah yang lebih mendekati. karena mandi setelah masuk Islam itu tidak dilakukan oleh semua sahabat yang masuk Islam. Terbukti ada banyak kejadian di mana sahabat masuk Islam, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mandi, selain dalam kasus yang dialami oleh Thumamah ibnu Asal. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, dibangunkan Pak. Barangkali disenggol. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis berikutnya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Akhrajahu Sab'ah. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi. Maksudnya yang sudah baligh. Maksudnya yang sudah baligh. Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Hadis ini dalil tentang disyariatkannya mandi Jumat. Dan jumhur mereka memaknai hadis ini adalah bersifat takkid dan bukan bersikap ijab. Maka hadis ini memberikan makna penguatan perintah untuk mandi, tapi tidak sampai derajat wajib. Ini pendapat siapa? Jumhur ulama. Sementara pendapat Daud Adz-Dzahiri rahimahullah bahwa hadis ini justru dalil untuk menunjukkan wajibnya mandi Jumat, sehingga orang yang tidak mandi Jumat maka dia berdosa. Namun ada yang aneh dalam mazhab Dzahiri, mandi Jumat itu bisa dilakukan di waktu kapanpun. Mau setelah subuh silakan, jam 9 silakan, menjelang Jumatan silakan, bahkan setelah asar pun tidak apa-apa. Ya. Sehingga kalau misalnya pagi tidak sempat, ya, maka boleh mandi Jumat nanti setelah asar. Tadi berangkat kerja jam berapa Pak? Sebelum subuh, belum mandi. Terus dia kerja di kantor, nah, di kantor tidak mungkin mandi, izin karo koncone, dikirane onani nanti. Setelah kerja jam 5 dia pulang, sebelum pulang mampir kamar mandi, mandi dulu. Kalau menurut mazhab Dzahiriyah diperbolehkan, karena yang penting mandi itu dilakukan di sepanjang hari Jumat. Mau pagi boleh, siang boleh, menjelang Jumatan boleh, bahkan yang penting pokoknya belum masuk maghrib boleh. Dan jelas ini pendapat yang sangat lemah, karena apa manfaatnya mandi selain tujuannya adalah dalam rangka untuk Jumatan. Sehingga dari sini kita bisa mengambil hikmah, Islam mensyariatkan kita mandi Jumat agar kita ketika Jumatan itu semakin maksimal, semakin seger, maksimal menggunakan indera dan tidak tidur. Karena umumnya kalau orang itu Jumatan ditinggal tidur. Kita kadang merasa kasihan sama khatib ya. Dia bicara panjang ngecipris dhewean rana sing ngrungokno. Ha turu kabeh. Apalagi pas waktu Ramadan. Tiang hidup cuma satu, Pak. Khatibnya tok. Muadzinnya saja kadang khatib sudah turun, beliau belum bangun. Koma telat. Saya kadang melihat suasana seperti ini di beberapa masjid kampung ya. Yang mereka itu sama sekali enggak punya perhatian terhadap khutbah. Ya memang tidak kita salahkan makmumnya 100%. Bisa juga kadang masalah khotibnya. Lah tema khutbahnya enggak ganti-ganti. Itu saja. Dari dulu sampai sekarang yang disampaikan ya itu mubeng-mubeng ning kono. Dan rata-rata panjang. Karena mereka merasa malu kalau khutbah cuma 10 menit kok wis medun ya. Berbeda dengan suasana di kota. Kota kan lebih bervariasi, jumlah da'i lebih banyak, dan orang ketika mendapatkan khutbah Jumat itu materinya juga bervariasi. Makanya di tempat kita rata-rata dikasih batas maksimal 15 menit, atau bahkan 10 menit. Saya pernah lihat di masjid 10 menit, khutbah maksimal 10 menit. Khutbah tok ya, tambah doa jadi setengah jam. Betul gitu, Pak? Di sini maksimal berapa menit? 15. Khutbahnya ya 15. Pengantar dan doanya jadi setengah jam. Baik. Jadi dikasih batasan seperti ini cukup bagus agar semua makmum itu perhatian. Nah, kalau sudah dikasih batasan yang pendek 15 menit seperti ini, kok masih banyak yang tidur, itu kebangetan. Itu khatib layak memarahi itu. Kita itu sudah memangkas setengah dari waktu Jumatan. Biasanya setengah jam, masjid ini cuma dikasih 15 menit. Kok saya ditinggal turu, kebangetan. Nah, itu perlu sesekali khatib itu memarahi para jamaahnya, khusus untuk materi Jumatannya, membahas masalah adab ketika menghadiri Jumatan. Ditinggal turu, ganti gubris, ganti gatekno, dan seterusnya. Sehingga bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan pencerahan, dia bisa mendapatkan tambahan ilmu, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan tausiah kalau Jumatan ditinggal turu. Ini mau Jumatan selama puluhan tahun tidak akan memberikan pengaruh sama sekali bagi dirinya. Karena kebanyakan kita ketika Jumatan itu targetnya apa? Gugur kewajiban. Yang penting kan saya datang Jumatan, boh diceramai gak diceramai karepmu. Sehingga andaikan dalam Jumatan itu tidak ada khutbah, andaikan tidak ada khutbah, mungkin mereka akan milih gak ada khutbah. Datangnya itu pas sholat saja, komat baru datang. Tapi ada khutbah itu Islam mensyariatkan biar kaum muslimin minimal kalau dalam waktu sepekan dia gak ngikut kajian, ya ini kesempatan terakhir. Sudah kapan lagi dia mau mendengarkan tausiah kalau kesempatan terakhir afdal dibandingkan wudu ketika Jumatan. Wallahu ta'ala alam. Namun sekali lagi, pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang mengatakan hukumnya wajib berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau memarahi orang yang datang Jumatan sementara dia tidak mandi. Wallahu alam. Baik. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Nah, silakan, Pak. Sambut. Baik, yang pertama tentang ada kolam sebelum masuk kamar mandi ya. Di beberapa masjid itu cukup dalam sampai setengah betis, ada ikannya juga kadang. Lele. Lah itu yang jadi masalah, bawahnya itu dikasih apa, Pak? Stainless itu ya, dijejer itu. Lumutan. Nah, itu nek gak hati-hati ya kepleset. Nah, kepleset telus kabeh. Dan mungkin nih, korbannya sudah banyak. Ya, cuman takmirnya enggak mau cerita ya. Baik. Jadi kalau maksud dari takmir dengan menyediakan tempat seperti itu agar ketika masuk tempat wudu itu dalam kondisi kaki tidak membawa kotoran debu atau lumpur, insya Allah tidak masalah. Tapi nanti tempat keluar setelah wudu dibedakan, sehingga masuk mungkin kakinya kotor ya, bawa lumpur baru pulang dari sawah, Terus masuk, wisuh dulu cuci kaki, rontok semua lumpurnya. Dia masuk ke tempat wudu atau ke toilet. Selesai wudu, keluar tempat wudu, jangan lewat yang sama ya, rusuh meneh, kotor lagi nanti. Ya, harus lewat dari jalur yang berbeda. Kalau seperti ini, insya Allah tidak masalah. Dan yang saya tahu tujuannya untuk itu, karena kita ini kan berangkat dari masyarakat yang pekerjaannya bertani, ya. Masyarakat yang pekerjaannya kakinya kotor di pasar dan seterusnya. Belakangan saja yang kemudian masyarakat yang pekerjaannya sekarang berangkat bersih, pulang bersih di kantor atau di tempat-tempat yang jarang bersentuhan dengan kotoran, sekarang yang lebih dominan mengisi masjid. Sehingga kalau konteksnya ini masih dibawa dari konteks dulu ke konteks sekarang, ini beda, Pak. Tujuannya biar mereka yang masuk ke tempat wudu tidak bawa lumpur, tidak bawa pasir, tidak bawa debu, cuci kaki dulu. Disediakanlah kolah seperti itu. Tapi kalau sekarang yang masuk masjid, yang masuk tempat wudu, kakinya sudah bersih-bersih, ditutup dengan kaos kaki dan seterusnya. Ya meskipun ada satu dua yang kakinya bermasalah, ya. Di sini Pak Tani langsung masuk masjid ada enggak, Pak? Enggak ada, ya. Kuli mungkin ada, mungkin tidak. Cuman kalau melihat dari latar belakang ini, jika memang itu dibutuhkan, berarti nanti tempat masuk dan keluarnya dibedakan. Masuk lewat sini, keluar lewat sana. Kalau balik lagi ya kotor lagi nanti kakinya. Kemudian kalau alasannya dua kulah, kelihatannya enggak nyambung. Karena memang kulah ini, apa ini, kolam ini disediakan bukan untuk wudu, cuma untuk cuci kaki. Makanya dia ditaruh di depan. Kalau itu dipakai untuk wudu, seharusnya tidak ditaruh di sini. Ditaruh di dekat keran. Sehingga tidak ada kaitannya dengan kegiatan wudu. Ini cuma untuk sterilisasi, biar siapa yang masuk tempat wudu tidak kemudian bawa pasir atau bawa lumpur, jadi ngecap semua di mana-mana dan itu ngerepoti takmir ketika dibersihkan. Ini yang saya tahu, wallahu a'lam. Di beberapa masjid di Jombang itu kan, karena yang datang kadang petani, yang datang kadang orang yang dari pasar, ya kakinya rada kotor. Sebelum ke tempat wudu pokoknya wisuh dulu, ijik dulu di situ, baru boleh ke tempat wudu. Biar nanti enggak ngotori tempat wudu. Kemudian yang kedua tentang makna innamal ma'u minal ma'. Al-ma' pertama artinya air untuk mandi junub. Al-ma' yang kedua artinya air mani. Sehingga makna hadis innamal ma' minal ma' adalah adanya kewajiban mandi junub jika keluar air mani. Karena itu kalau tidak keluar air mani, tidak wajib mandi junub. Ini terjadi ketika kapan? Di awal Islam. Kemudian hukum ini mansukh dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' faqad wajabal thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu wa illam yanzil." Apabila seorang lelaki sudah duduk di atas empat cabang lalu dia melakukan hubungan badan, maka sudah wajib mandi meskipun tidak terjadi inzal. Tidak terjadi inzal maksudnya tidak keluar mani. Dan itu fikih terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, idzal taqal khitanan faqad wajabal ghuslu. Ketika khitan satu dan khitan dua saling ketemu, maka sudah wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Sehingga ada dua tahapan tentang syariat mandi junub bagi orang yang melakukan hubungan. Di awal Islam, ketika ada orang yang berhubungan badan dan tidak keluar mani, maka cukup wudu dan tidak wajib mandi. Dengan beberapa dalil yang tadi kita sampaikan. Dan ini dipahami oleh sebagian sahabat, termasuk Uthman bin Affan. Namun setelah itu Uthman tidak mendengar hadis yang berikutnya, tidak mendengar nasakhnya, tidak mendengar proses penghapusannya. Hadis yang menjadi nasikh, yang menjadi penghapus, didengar oleh sahabat yang lain. Sehingga ada sahabat yang punya pemahaman, pokoknya setelah hubungan badan, baik keluar maupun tidak keluar, wajib mandi. Tapi Utsman tetap berpegang dengan pemahaman beliau sebelumnya, karena tidak mendengar nasikhnya. Dan tentu saja pendapat yang lebih benar adalah yang sesuai dengan kondisi terakhir syariat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat ini dihapus. Wallahu a'lam. Insyaallah dipahami, Pak. Alhamdulillah. Baik, ada yang lain silakan. Cukup. Walhamdulillah. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.